Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Kita sampai pada ar-ruknul khamis min arkanil iman, rukun yang kelima dari rukun-rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kiamat. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya beriman kepada hari akhir adalah mengimani apa-apa yang akan terjadi ba'dal maut, setelah kematian, sehingga termasuk daripada beriman kepada hari akhir adalah mengimani apa yang akan terjadi di alam barzakh. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya awal manazilil akhirah, awal persinggahan akhirat adalah al-qaburu, alam barzakh atau kuburan. Kemudian setelah alam barzakh, maka kita juga harus mengimani apa-apa yang terjadi setelah alam barzakh. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Dan beriman atau mengimani hari kiamat ini termasuk usul al-iman, pokok-pokok dari keimanan. Yang tidak sempurna keimanan seorang hamba kecuali dengannya, itu mengimani hari kiamat. Fa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibala al-masyriki wal-maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Bukanlah kebaikan sekadar menghadapkan wajah ke arah timur dan ke arah barat, akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para nabi, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna sa'ah, ketahuilah bahwasannya hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi, dan kita wajib untuk mengimaninya. Dan hari kiamat adalah yaumun yunfakhu fihi sur, hari yang ditiup pada saat itu sangkakala, yang dengan tiupan tersebut maka akan mengakhiri kehidupan di langit dan di bumi, beralih kepada kehidupan di alam berikutnya, yaitu di hari akhirat atau di alam akhirat. Hadhihi hiya sa'ah, hari yang ditiup padanya sangkakala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis sur fasai'qa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiup sangkakala, maka binasalah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali makhluk yang Allah kecualikan. Wa hadhihi nafkhah, dan tiupan ini adalah tiupan yang mengerikan, mengejutkan. Dan dengan tiupan ini maka binasa seluruh kehidupan di langit dan di bumi kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan. Tiupan yang apabila telah terdengar, maka seseorang tidak akan mampu lagi untuk memberikan wasiat kepada yang lainnya. Seseorang tidak akan mampu lagi untuk kembali kepada keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, mereka tidak menunggu kecuali sayhatan wahidah, satu teriakan, itu satu suara, suara sangkakala. Inilah yang ditunggu. Ta'khuduhum wahum yakhussimun, yang tiupan tersebut akan membinasakan mereka dalam keadaan mereka sedang bertengkar, sedang berselisih. Fala yastati'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak akan mampu untuk memberikan wasiat kepada yang lain, dan mereka tidak akan mampu untuk kembali kepada keluarganya. Tiupan yang apabila ada dua orang sedang berjual beli, maka tidak akan bisa menuntaskan jual belinya. Dan apabila seseorang membawa makanan atau minuman, dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa lagi untuk memakan dan meminum makanan dan minumannya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala takumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabayani." Sungguh akan tegak hari kiamat. Akan terjadi hari kiamat dan sungguh ada dua orang yang telah membentangkan baju keduanya, tetapi keduanya tidak bisa menuntaskan jual beli. Walayatuyanih, dan bahkan keduanya tidak bisa melipat bajunya kembali. Walatakum manna sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqhatihi falayat amahu. Dan sungguh akan terjadi hari kiamat dalam keadaan seseorang telah membawa air susu perasannya, kemudian dia tidak mampu untuk meminumnya. Tidak bisa untuk meminumnya. Wala takumanna as-sa'atu wa huwa yulitu haudahu fala yaski fihi. Wala takumanna as-sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Orang yang berada di dekat telaganya pun tidak bisa mengairi, tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, aktivitasnya. Dan bahkan orang yang sudah mengangkat makanannya, hendak dimasukkan ke mulutnya, fala yata'amuha, dia tidak bisa memakannya. Hadhihi hiya sa'ini, hari kiamat yang pasti akan terjadi, yang kita wajib untuk mengimaninya. Dan juga wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Hadis-hadis di atas dan juga ayat-ayat di atas menjelaskan kepada kita cepatnya kebinasaan. Cepatnya kebinasaan manusia ketika hari kiamat. Kiamat terjadi dalam keadaan tidak terduga oleh manusia. Mereka tidak menduga ketika hari itu terjadi hari kiamat. Sedang sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, kemudian tiba-tiba ditiuplah sangkakala dan hancurlah langit dan bumi. Binasa kehidupan di langit dan di bumi kecuali yang Allah kecualikan. Dan as-sur, sangkakala yang disebut tersebut di dalam ayat adalah al-qarn. Sangkakala tersebut adalah al-qarn, tanduk yang ditiup. Sebagaimana dalam hadis yang sahih atau hadis hasan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ada salah seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Masur, apa itu sangkakala yang akan ditiup pada hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-suru qarnun yunfakhu fi." As-sur, sangkakala, adalah qarn, tanduk yang ditiup. Siapa yang meniup? Malaikat yang Allah tugasi untuk meniupnya, yaitu Israfil alaihi salatu wassalam. Dan malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, beliau selalu siap siaga semenjak diamanahi atau ditugasi untuk meniup as-sur sangkakala sebagai pertanda hari kiamat. Semenjak itu musta'id, siap untuk meniupnya. Bagaimana bentuk kesiapan Israfil alaihi salatu wassalam, atau bentuk siapnya beliau alaihi salatu wassalam untuk meniup as-sur? Diriwayatkan dalam sebuah hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tarafa sahibi sur mundu wukkila bihi musta'iddun yanzuru nahwal arshi makhafata an yu'mara qabla an yartadda ilaihi tarfuh ka'anna aynaihi kawkabani durriyan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mata malaikat yang diamanahi untuk meniup sangkakala semenjak diamanahi tugas tersebut, musta'iddun, siap siaga. Yanzuru nahwal arsy, melihat ke arah arsy. Makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilaihi turfuh, memandang ke arah arsy, melihat ke arah arsy, fokus ke arah arsy, karena khawatir, khawatir datang perintah untuk meniup sebelum berkedip matanya. Beliau menyebutkan, ka'anna aynaihi kaukabani durriyan, seakan-akan kedua matanya itu seperti dua bintang yang berkilau, dua bintang yang bercahaya, melihat ke arah arsy, siap. Faya subhanallah. Nah, malaikat Israfil sudah siap siaga semenjak diberi amanah tugas tersebut, sudah siap menerima perintah. Namun manusia dalam keadaan lalai, manusia masih sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Manusia ternina bobokan dengan kenikmatan dunia, kemewahan, warna-warni, dan gemerlap-gemerlipnya dunia. Dalam keadaan malaikat Israfil, kondisinya siap siaga seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai menyebutkan dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmizi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yanzuru an yu'mara an yunfakh fayanfukh. Perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku bisa bernikmat-nikmat sedangkan malaikat yang ditugasi meniup sangkakala telah menempatkan sangkakala di mulutnya, siap tiup. Menyondongkan dahinya, kemudian menfokuskan pendengarannya, siap mendengar perintah, menunggu untuk diperintah meniup sangkakala, kemudian meniup sangkakala tersebut. Maka tidak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal telah diampuni dosa-dosa beliau. Tidak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan ini, bagaimana aku bisa bernikmat-nikmat, santai, leha-leha, sedangkan malaikat Israfil sudah siap untuk meniup sangkakala, maka kaum muslimun atau para sahabat bertanya, fakaifa naqulu ya Rasulullah, maka apa yang bisa kita ucapkan wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'alallahi rabbina. Katakanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita sebaik-baik pelindung. Wa tawakkalna 'alallahi rabbina, dan kita bertawakal kepada Allah, Rabb kita. Ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'alallahi rabbina. Was-sa'atu takunu atau taqumu yaumal jum'ah. Dan hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jum'ah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat, yaitu sebaik-baik hari dalam sepekan itu hari Jumat. Wa fihi khuliqa Adam, dan di dalamnya atau pada hari tersebut diciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam jannah. Dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan dari jannah dengan hikmah Allah. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan kita pun meyakini, karena hadis ini sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita meyakini bahwasanya hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Dan pada setiap hari Jumat semua makhluk dalam keadaan takut. Takut kalau hari tersebut adalah hari kiamat. Semua makhluk Allah dalam keadaan takut, illal jinni wal ins, kecuali jin dan manusia yang masih santai ya di malam Jumat atau di pagi hari Jumat sebelum terbitnya matahari. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi habat, wa fihi tiba alaih, wa fihi mat, wa fihi taqumu sa'ah, wa ma min dabatin illa huwa hiya musikhatun ay muntaziratun qiyam sa'ah yaumul jum'ah min hini tusbih hatta tatlu asyamsu syafqan minas sa'ati ilal jin wal ins. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula Adam dikeluarkan atau diturunkan ke bumi. Dan pada hari itu pula Adam alaihissalatu wassalam diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari itu pula Adam alaihissalatu wassalam meninggal dunia. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Dan pada hari Jumat terjadilah hari kiamat. Wa ma min dabatin illa musikhatun yaumal jum'ah. Tidak ada binatang melata pun dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan takut pada hari Jumat. Min hin tusbih, semenjak masuk di pagi hari, ya, semenjak masuk di pagi hari sebelum matahari terbit, ya, maka makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khaifah, takut, muntazirah, menunggu, ya, terjadinya hari kiamat. Dalam keadaan takut. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit kembali. Sebelum matahari terbit, maka makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan musikhah, dalam keadaan takut menunggu hari kiamat, khawatir kalau matahari tidak terbit dari arah timur, tetapi terbit dari arah barat. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga kita tidak mengalami hari kiamat. Karena orang-orang yang mengalami hari kiamat itu termasuk syarrun nas. Syarrun nasi man adrokat humus sa'ah. Sejelek-jelek manusia adalah yang mengalami hari kiamat. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan seluruh makhluk dalam keadaan takut, ya, di pagi hari Jumat sebelum matahari terbit, ya, semua makhluk Allah takut, illal jinni wal ins, kecuali jin dan manusia, ya, yang masih santai dengan selimutnya, ya, nah, dengan bantalnya, kasurnya, ya, atau masih santai dengan aktivitasnya. Khani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tiupan pada hari kiamat, atau tiupan sangkakala pada hari kiamat, itu terjadi dua kali tiupan. Tiupan yang pertama akan membinasakan kehidupan di langit dan di bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan setelah binasanya langit dan bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya. Tiupan yang kedua adalah tiupan untuk al-ba'ts. Bangkitnya manusia. Untuk menunggu putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah, tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah sangkakala, tiupan pertama, maka binasalah seluruh yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian setelah binasa ditiup tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamu yanzurun, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka bangkit, ya, hidup kembali, ya, untuk menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lain disebutkan dua tiupan, ya, ayat ini juga menyebutkan dua tiupan, ya, dalam ayat yang lain juga disebutkan dua tiupan. Yauma tarjufur rajifah tatsba'uha ar-radifah, ya, pada hari ditiupnya tiupan yang pertama yang mengguncang seluruh alam. Tatsba'uha ar-radifah, yang tiupan pertama ini diikuti, diiringi oleh tiupan yang kedua. Tiupan pertama dikatakan rajifah, ya. An-nafkhatul ula, na'am, tusamma bir-rajifah, wa nafkhatu tsaniyah tusamma bir-radifah. Tiupan pertama dikatakan rajifah, tiupan yang mengguncang seluruh alam. Tiupan yang kedua dikatakan radifah, tiupan yang mengiringi tiupan yang pertama. Itu tiupan membangkitkan nam jin dan manusia untuk menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang akan terjadi setelah tiupan yang kedua? Banyak. Apa yang akan terjadi setelah tiupan yang kedua? Ketika mereka hidup kembali, Allah bangkitkan kembali, ya. Kemudian mereka digiring ke padang mahsyar, ya. Dan seterusnya, yang insya Allah nanti akan kita baca hadis-hadisnya, ya, tentang perkara-perkara yang akan terjadi setelah tiupan yang kedua. Kita akan baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi taala naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.